بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. Khonafitin azakumullah, sekarang kita bahas masalah yang bisa disebutkan terkait dengan dua hadis di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi masailu. Pada bab ini ada sejumlah permasalahan. Al-ula, yang pertama, sababu dha'fil muslimin amama a'da'ihim. Sebab lemahnya kaum muslimin di hadapan musuh-musuh mereka. Pada hadis yang telah kita baca, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang pertama tentang kondisi yang akan menimpa umat ini, terutama akhir zaman. Kondisi dha'fun wa wahnun, kelemahan, kerapuhan, keterpurukan. Sesuatu yang Allah takdirkan menimpa umat ini. Apa yang beliau sampaikan, yang beliau khabarkan benar dan terjadi. Dan yang kedua, menjelaskan pula tentang sababnya, sumber kelemahannya. Pada hadis yang pertama, beliau menyebutkan adanya al-wahn. Umat Islam terjangkiti penyakit wahnun, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ambisi meraih dunia, cinta dunia, takut mati. Pada hadis yang kedua, beliau menjelaskan lebih rinci. Sebab kelemahan kaum muslimin ialah ketika mereka menghalalkan segala cara untuk meraih dunia, menerjang larangan-larangan agama untuk menggapai dunia, terutama riba. Sebab kelemahan, kerendahan, kehinaan, bahkan kehancuran kaum muslimin itu dikarenakan riba, praktek-praktek ribawi. Di antaranya adalah al-ainah, bayul ainah. Riba secara khusus, al-ainah sebagai contohnya, dan secara umum faedahnya adalah yang melemahkan kaum muslimin, yang merendahkan, menghinakan kaum muslimin ketika mereka berambisi meraih dunia, meraih harta dengan menerjang larangan-larangan agama. Yang kedua adalah al-istighal wal-ihtimam bid-dunia, yang membuat lemahnya kaum muslimin ketika mereka tersibukkan dengan dunia. Mereka hanya fokus mengejar dunia, perhatian mereka hanyalah dunia, semuanya dunia. Dari mulai bai' wa syira', perniagaan, jual beli. Ada yang namanya peternakan-peternakan. Ada yang namanya ziro'ah, pertanian-pertanian, persawahan-persawahan, perladangan, cocok tanam. Contoh-contoh yang perlu disebutkan terkait dengan urusan dunia. Bukan semata-mata mencari dunia, tetapi terjangkiti penyakit cinta dunia. Yang ketiga adalah tarkul jihad. Di antara yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin ketika mereka meninggalkan amalan jihad fi sabilillah yang syar'i. Ingat, yang syar'i. Di zaman sekarang terjadi. Bukan lagi semata-mata meninggalkan, antipati dengan kata-kata jihad, pobi dengan kata-kata jihad, langsung mengklaim, menjas orang-orang yang membicarakan masalah jihad sebagai kaum radikalis teroris dengan tanpa perincian. Padahal jihad itu ada dalam Islam, ayatnya banyak, hadisnya banyak, dalam buku-buku hadis, dalam buku-buku fiqih dibahas khusus masalah kitabul jihad. Yang penting syar'i, sesuai dengan hukum dan fiqihnya para ulama. Kalau terorisme, irhab, itu bukan jihad. Wajib ditinggalkan. Yang dibahas sekarang jihad. Dengan makna perang melawan kaum kufar. Muslimin tidak mau berjihad. Meninggalkan amalan jihad. Bahkan antipati dengan jihad. Pobi dengan jihad. Memusuhi amal jihad. Bahkan mengklaim para mujahidin kaum teroris. Itu sebabnya. Mana kedua yang tadi disebutkan, tidak mau berjuang membela agama Allah, tidak mau berjuang berkorban membela agama Allah, mendakwakan agama Allah, menyebarkan agama Allah. Diterangkan tadi pula barakallahu fikum, sebab utamanya tidak mau berjihad, tidak mau berjuang berkorban membela agama Allah dikarenakan sudah terjangkiti penyakit wahnun, cinta dunia. Itu intinya ya. Berarti imannya lemah, dha'ful iman dengan itu, lemah imannya dengan itu, lemah akidahnya dengan itu, lemah ketawakan kepada Allah dengan sebab itu, lemah dengan dunia, lalai dengan dunia, tersibukkan dengan dunia. Ini yang beliau sebutkan. Ikhwanul fillah jazakumullah. Ketika seseorang itu, apalagi kaum muslimin, terjangkiti penyakit ambisi meraih dunia, cinta dunia, wahnun, disebutkan tadi, pasti akan menerjang larangan-larangan agama. Yang kedua, yang dikatakan ambisi, ketika terlalaikan dengan dunianya, lalai dari ibadahnya, lalai dari ketakwaannya, lalai dari akhiratnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pasti akan terjadi namanya tanafus, persaingan ketat, persaingan kuat dengan menghalalkan segala cara. Ini membinasakan. Ini sudah membuat dia rugi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Bekas Allah mengatakan yang berbuat demikian, yang terlalaikan dengan hartanya, dengan anak-anaknya dari zikir kepada Allah, dikatakan mereka orang yang khasirun, yang merugi. Merugi. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Amr bin Auf, semoga Allah meridainya, pada peristiwa ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah, semoga Allah meridainya, membawa harta yang banyak dari Bahrain, jizyah, upeti orang Bahrain yang diserahkan kepada beliau SAW. Pada kisah itu, ketika para sahabat Ansar kumpul, sengaja kumpul di Masjid Nabawi, belum mengingatkan. Kata beliau, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Bukan fakir miskin yang aku khawatir menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Tapi yang saya khawatirkan, dunia ini akan dibentangkan kepada kalian sebagaimana umat sebelum kalian dibentangkan dunia atas mereka. Beliau mengatakan, fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu nanti akan berlomba-lomba bersaing dengan cara enggak sehat untuk menggapai dunia tadi sebagaimana mereka juga begitu. Tanafus. Apa kata beliau? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia tadi membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat sebelum kalian. Binasa kalian dengan dunia. Merugi dengan yang namanya dunia. Itu nas ayat, nas hadis. justru yang membinasakan kaum muslimin, yang membuat kerugian kaum muslimin ketika dia cinta dunia, ambisi dunia. Ketika kaum muslimin sibuknya dengan dunia, teralihkan dengan dunia, berambisi meraih dunia, menghalalkan cara untuk menggapai dunia, yang terjadi adalah pertikaian, perselisihan, permusuhan, kebencian, bahkan pertumpahan darah. Itu yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kaifa antum idza futihat alaikum Faris wal Rum. Bagaimana kondisi kalian nanti kalau dimenangkan atas kalian Romawi dan Persia? Kalian bisa melumpuhkan, bisa mengalahkan dua kekuatan besar ketika itu, Persia dan Romawi. Itu artinya perbendaharaannya akan kamu kuasai. Ini ma'ruf dengan emas, ini ma'ruf dengan peraknya. Kata sahabat Abu bin Auf, beliau mengatakan, naqulu kama amarallahu tabaraka wa ta'ala. Kita akan melakukan, akan mengatakan seperti Allah perintahkan. Ya tetap kita akan berjuang untuk beribadah, beramal saleh, seperti Allah perintahkan pada kita. Beliau mengatakan, awa ghaira dhalik. Atau yang selain itu yang terjadi. Itu kabarnya beliau. Awa ghaira dhalik. Atau mungkin yang selain itu terjadi. Beliau mengatakan, tatadabarun. Thumma tatadabarun. Thumma tatabaghadun. Yang akan terjadi, kamu akan saling tadabur, ketemu saling melengos, tatabaghadun saling membenci, tatahasadun saling hasad. Thumma tantaliquna ila masakinil muhajirin. Lalu kamu nanti akan berangkat menuju ke tempat tinggalnya orang-orang muhajirin. Faja'ala ba'dakum fi riqabi ba'din. Nanti sebagian kamu menjadikan leher sebagian mereka di leher sebagian yang lain. Yakni menumpahkan darah orang-orang mulia dari kalangan sahabat muhajirin. Itu khabarnya Rasul. Itu yang bakal terjadi ketika kaum muslimin dilimpahkan dunia kepada mereka. Lalu mereka perhatian dengan itu, sibuk dengan itu, ambisi meraihnya, lalai dengan dunia, bersaing dengan tidak sehat, mahalkan segala cara untuk meraihnya, namanya hirs, hobi dunia. Maka yang terjadi adalah bukan semata-mata kebinasaan, bukan semata-mata mereka lalai, bukan semata-mata mereka merugi, tetapi hancur mereka, di tengah-tengah mereka berkeping-keping, saling berseteru, saling membenci, saling memusuhi, saling hasad, saling memboikot, bahkan saling menumpahkan darah, bahkan tidak tanggung-tanggung yang ditumpahkan darah orang-orang saleh dari kalangan kaum muhajirin. Na'udzubillah. Dan terjadi seperti yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Itu yang nyata, yang real di kondisi kaum muslimin sampai hari ini. Cakar-cakaran, cabi-cabian, saling bermusuhan, apa ujung pangkalnya, apa benang merahnya, UUD, ujung-ujungnya dunia. Ribut, lihat bagaimana ujung pangkalnya, apa benang merahnya, dunia. Ima harta, ima tahta, ima wanita, ima yang lain-lainnya, dunia semua itu. Ini menegaskan yang membuat lemahnya kaum muslimin, terpuruknya kaum muslimin, binasanya kaum muslimin, meruginya kaum muslimin, ialah dunia, al-wahn, cinta dunia, takut mati. Ini yang perlu sampaikan. Asani yang kedua, penegasan dari yang pertama, annahu laisa dha'fal iqtisadi wala qillatal adad. Ini disampaikan untuk menepis pandangan-pandangan banyak pihak yang menyatakan atau yang menyebutkan kelemahan umat Islam karena faktor ekonomi. Karena ekonominya lemah, ekonominya enggak kuat, banyak fakir miskin, oh minoritas, bla bla bla bla bla, dengan berbagai macam pandangan pandangan sekarang ini. Maka yang itu dikatakan annahu laisa dha'fal iqtisad. Kelemahan umat Islam bukan karena lemah ekonominya. Walakilatul adad, bukan juga karena jumlah yang minoritas. Rasul yang menegaskan, justru kalian ketika itu ekonominya lagi menanjak, perniagaannya maju, menghalalkan segala cara, peternakannya, cocok tanamnya, ladang sawahnya, itu yang kamu urusi, itu yang kamu perhatikan, lagi fokus-fokus yang urusi ekonomi. Justru itu pula sebab kebinasaannya, kelemahannya, keterpurukannya. Ambisi meraih dunia, sibuk dengan dunia, lalai dengan dunia. Juga bukan karena minoritas yang menanyakan langsung para sahabat ketika itu hadis. Ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah, minoritas ya Rasulullah, sampai dijadikan sasaran empuk, makanan empuk, disantap, dilahap, dihancurkan, dibinasakan dengan gampang oleh musuh-musuh agama. Beliau mengatakan, la, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan kamu hari itu jumlahnya banyak. Bukan minoritas, apalagi minoritas. Banyak saja demikian kondisinya, apalagi minoritas. Penindasan, intimidasi, pembunuhan massal, pembantaian massal terjadi di mana-mana oleh kaum kufar atas kaum muslimin. Bukan itu. Ya. Maka hadis ini mohon maaf menepis pandangan semua orang. Kalau Rasul telah berbicara sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan, maka tidak perlu pandangan siapapun. Enggak perlu pandang orang lain. Itu enggak berlaku, enggak ada gunanya, enggak ada fungsinya, enggak ada manfaatnya. Mukminin percaya dengan yang disampaikan beliau SAW. Beliau menyampaikan ini penyebabnya. Faktor ekonomi, faktor dunia, faktor gila harta, faktor gila jabatan tahta, ambisi meraih dunia, ambisi meraih harta, ambisi meraih tahta, itu yang menghancurkan. Dan dikuatkan dengan banyak ayat, hadis yang dibawakan di sebagian diantaranya tentang masalah ini. Yang membuat mereka merugi, lalai dengan dunia, lupa dengan ibadah. Yang membuat mereka binasa, tanafus. Berlomba, bersaing dengan tidak sehat, mahalkan segala cara, meraih dunia. La hadza wa la hadza. Dua poin itu disebutkan dikarenakan ini yang banyak disampaikan oleh para kaum cendekia, pakar-pakar keilmuan, para pemerhati umat, tokoh-tokoh fiqhul waqi'. Selalu ini bicarakan ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi. Kita harus membangun ekonomi, ekonomi dunia, ekonomi kaum muslimin. Kita harus mengembangkan ekonomi syariah untuk kekuatan kaum muslimin. Enggak ada salahnya fokus ekonomi, fokus mencari dunia. Tetapi kalau Anda meyakini kemiskinan, kefakiran, kurangnya harta, faktor ekonomi sebagai sebab lemahnya kaum muslimin, itu salah. Itu menyalahi yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Justru kesibukan Anda, lalainya Anda dengan dunia, ambisi Anda meraih dunia, itulah yang menyebabkan mereka binasa. Yang juga saya sampaikan masalah jumlah. Lihat mereka minoritas, mereka minoritas. Betul, tidak salah. Tapi bukan semata-mata itu. Barakallahu fikum. Nyatanya belum memberitakan jumlah besar, enggak punya kekuatan. Barakallahu fikum. Dan itu terjadi di zaman sekarang ini. Penindasan di mana-mana, kezaliman di mana-mana, dilakukan oleh musuh-musuh agama. Umat Islam hanya terpana memandang dan menyaksikannya. Allahul musta'an. Apakah minoritas? La, jumlahnya mayoritas atau banyak. Sehingga bukan masalah ekonomi, bukan masalah jumlah. Apa masalahnya? Itu penyakit wahan yang menjangkiti mereka. Cinta dunia, takut mati. Ambisius dunia, enggak mau berjuang bela agama Allah Jalla wa'ala. Asal saya yang ketiga, khatar hubbi dunia, bahaya cinta dunia. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang perlu sampaikan di sini adalah yang dikecam dalam ayat, dalam hadis itu bukan talabul rizq, bukan talabul ma'isyah, bukan takassub, bukan mengais rezeki, mencari ma'isyah, mencari usaha, membuat sebuah usaha, punya usaha. Bukan itu yang dikecam dalam Islam. Malah dianjurkan. Malah Islam mengecam tindakan orang yang berpangku tangan, bermalas-malasan, bahkan ngemis-ngemis meminta-minta. Dikecam dalam Islam. Sangat dianjurkan untuk mandiri, punya syuhul, menjaga iffah, kehormatan diri. Sangat dianjurkan. Yang dikecam itu adalah hubbud dunia. Harus ala dunia. Kapan dikatakan ambisi dunia? Kapan dikatakan cinta dunia? Yang pertama, at-talahi biha. Lalai dengan dunia dari ibadahnya. Dari zikir kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Alhaakum mutakathur hatta zutumul maqabir. At-talahi biha. Terlalaikan dengan dunia dari akhiratnya, dari ibadahnya, dari zikrullah. Yang kedua, al-istighal biha wa tanafusi biha, ihtimam biha, perhatiannya dengan dunia, sibuknya dengan dunia, sampai pada tingkat tanafus biha, berlomba-lomba, menghalalkan segala cara untuk menggapai yang namanya dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakatkum. Tanafus. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, ketika sampai pada tingkat merusak ukhuwah, merusak persahabatan, memunculkan konflik di tengah-tengah kaum muslimin, dikarenakan masalah dunia, saling membenci gara-gara dunia, saling memboikot gara-gara dunia, saling hasad gara-gara dunia, saling memboikot gara-gara dunia, bahkan saling menumpahkan darah gara-gara dunia. Kalau seperti ini, itu namanya hubbud dunia, cinta dunia, ambisius dunia. Ini yang dikecam. Inilah yang dikatakan khatir, sangat membahayakan, sangat mengerikan bahayanya. Disebutkan tadi poin-poin bahayanya. Mungkin menyebabkan kerugian, khasir, halak, kebinasaan, merusak din, merusak agama seseorang, melemahkan kaum muslimin, membuat umat Islam terpuruk, rapuh, lapuk, tidak berdaya menghadapi musuh-musuh agama. Dan dalam sebagian ayat, ini sebab terpelantingnya orang-orang yang dikenal punya ilmu, yang mengerti ilmu, yang paham syariat, yang dikatakan alim, yang dikatakan syekh, yang dikatakan da'i, yang dikatakan ustaz, dia menyimpang, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan kefasikan atau penyimpangan kebid'ahan, itu sebab utamanya adalah dunia. Mengerikan. Cukup yang dibahas sekarang ini, ikhwan. Hubbud dunia menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Hubbud dunia melemahkan kaum muslimin. Membuat mereka lemah, terpuruk, tidak berdaya, kayak hidangan di meja makan yang dilahap habis, santap habis oleh musuh-musuhnya. Allahu musta'an. Ingat ya, bedakan antara mencari dunia yang halal dengan ambisi meraih dunia. Yang dikecam, ambisi meraih dunia. Yang dianjurkan, mencari rezeki yang halal, dengan cara yang halal, usaha yang halal, dengan niat yang soleh, dan dipergunakan untuk ibadahnya. Barakallahu fikum. Ini terpuji, dipergunakan untuk dunia akhirat yang baik. yang di kitab sekarang adalah hubbud dunya, al-hirs ala dunya. Wallahu musta'an. Jadi kita tidak menyalahkan orang buka usaha. Kita enggak menyalahkan upaya membina ekonomi umat. Bagus. Perlu dibina supaya terarah. Yang disoroti jangan sampai berambisi. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Dan yang disoroti jangan sampai meyakini faktor ekonomi sebagai penyebab lemahnya kaum muslimin. Tidak. Bukti realnya di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Kondisi di masa itu, di masa beliau dan para sahabatnya, kebanyakan sahabat fakir miskin. Yang kaya enggak banyak. Tapi mampu menguasai dunia. Mampu menguasai jazirah Arab. Mampu menumbangkan kekuatan-kekuatan kaum musyrikin. Meskipun telah bersatu padu Al-Ahzab, kabilah-kabilah Arab, kalah dengan kaum muslim. Di masa Khulafaur Rasyidin menaklukkan Rom dan Persia, Haris wa Rum. Itu bukan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan jumlah, tapi kuwatul iman, kekuatan iman yang ada pada mereka, akidah yang ada pada mereka, ketauhidan yang ada pada mereka, kesolehan yang ada pada mereka. Hadza huwa. Kalau anda membaca sejarah panjang penaklukan kota-kota yang ada itu, akan disebutkan cukup banyak kisah di mana pasukan kaum muslimin pakaiannya enggak ada yang lengkap, cara yang lengkap, banyak yang comang-camping, yang digunakan kendaraannya kurus, enggak begitu gemuk, kudanya, keledainya juga enggak begitu hebat banget, yang dihadapi orang-orang besar dengan kemewahan, dengan kekuatan ekonomi yang kuat, tapi bisa menaklukkan mereka semua. Bukan jumlah, bukan ekonomi, tapi kuwatul iman, kekuatan iman dan akidah, kekuatan ibadah, kesolehan dan ketakwaan, kekuatan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Motivasinya adalah iman. Ar-Rabi'ah yang keempat, khatarul ghusaiyah, bahayanya al-ghusaiyah. Diambil dari kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Kamu jumlahnya banyak tapi kamu itu ghusa seperti ghusaus sail, sampah yang diterpa oleh ombak ke pinggiran pantai. Dibahasakan dengan ghusaiyah, fenomena ghusaiyah yang menimpa kaum muslimin. Dikatakan ghusaiyah ketika kamu mendapati musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam tidak lagi takut kepada kaum muslimin, tidak lagi segan kepada kaum muslimin. Kamu mendapati musuh-musuh Islam dengan lancang, dengan berani menghinakan kaum muslimin, bahkan membantai kaum muslimin. Ketika mendapati umat Islam terjangkiti penyakit wahnun, dan mulai cinta dunia, sibuk dengan dunia, lalai dengan dunia, lupa dengan ibadahnya, akhiratnya, lupa dengan zikrullah, akan bermunculan yang namanya ghusaiyah, ghusaiyah. Jumlahnya banyak tapi tidak ada powernya, kekuatannya, militansinya terkait dengan Islam. Dan itu telah terjadi. Gak hanya zaman sekarang, jauh sebelum zaman kita ya kawan. Al-Ghuthaiyah telah ada di tengah-tengah kaum muslim. Dan itu waqi'ul ummah. Kita menyebutkan bukan dalam rangka menghindarkan kaum muslim. Bukan. Bukan dalam rangka untuk melemahkan mereka. Tidak. Tapi menyampaikan karena Rasul yang menyampaikan fenomena ini. Maka disampaikan untuk diambil pelajarannya. Diambil mau'izahnya, disadari letak kelemahan kaum muslimin, pahami ini, jangan memberikan andil ghusaiyah, jangan memberikan andil al-wahn, jangan sampai kita yang membuat umat Islam semakin lemah. Disadarkan, hadar, ada kewaspadaan, hati-hati dengan fenomena ini, penyakit wahnun huzaiyah, hati-hati supaya umat Islam jangan sampai terjangkiti penyakit cinta dunia, takut mati. Cari maisha dengan bimbingan Islam yang benar. Allahul Musta'an. Itu umumnya sebuah fenomena. Lafadznya umum juga tidak menyebutkan personal. Hati-hati. Jangan menggunakan hadis yang umum seperti ini untuk kemudian mengklaim sebagian pihak, sebagian komunitas dengan kata-kata ghusaiyah yang justru Anda melemahkan seorang muslim atau sejumlah kaum muslimin. Hak kata umum antum tanbih mereka. Jangan mengatakan lihat ini. Contoh lu ya, ini bukan sebagai penjelasan. Apa enggak usah aja ya? Enggak usah. Jangan mengatakan ini, sekarang kamu perhatikan ghusaiyah semua. Loh kok malah nuding kaum muslimin dengan bahasa begitu? Bukan, Rasul memberitakan seperti itu supaya kamu ingat, supaya waspada, hati-hati. Bukan dipakai untuk kemudian menyalahkan kaum muslimin. Tuh ghusaiyah semua tuh. Tuh ghusaiyah, tuh ghusaiyah. Boya gini gitu loh. Jangan-jangan dia minha. Disampaikan fenomenanya, jangan dipakai untuk mengklaim. Real, terjadi, enggak mungkin diingkari. Maka upaya adalah memberi peringatan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin, umat Islam, hati-hati fenomena wahnun di mana-mana. Anda harus mengentaskan diri dari penyakit ini. Cari maisha, jangan cinta dunia. Hati-hati ghusaiyah. Jangan sampai Anda membuat besar fenomena ini. Hilangkan ghusaiyah. Dengan cara yang akan dibahas nanti di akhir pembahasan. Dipahami insyaAllah ya? Ini saya sampaikan dikarenakan sebagian pihak. Mohon maaf ini. Terutama dari kalangan harakiyin, hizbiyin. Yang mengaku sebagai orang-orang yang paling paham kondisi umat. Namanya fiqhul waqi. Membahas semacam ini bukan dalam rangka untuk membangkitkan semangat. Tapi membahas dalam rangka untuk melemahkan kaum muslimin. Apa bahasa ini? Ngapok-ngapoke. Gimana bahasa ini? Nyukur-nyukurin, syukurin. Gitu. Menggambarkan umat Islam sekarang ghusaiyah semua. Ini ghusaiyah semua. Ini ghusaiyah semua. Hadha wahn. Begitu. Seakan-akan dia bukan minhum, bukan dari mereka. Gitu. Terjadi pada harakat hizbi. Allahul Musta'an. Lalu kemudian memberikan solusi yang justru berseberangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf ya. Sudah saatnya kita menata ekonomi keumatan. Umat Islam itu lemah, dikatakan ekonominya lemah. Kita bangun ekonomi yang kuat untuk kekuatan kaum muslimin. Solusinya malah berseberangan dengan bimbingan Nabi SAW. Bayu dunia. Saatnya khilafah memimpin dunia. Waktunya daulah memimpin dunia. Khilafah, daulah. Itu kan dunia. Tapi ya tahta. Allahul Musta'an. Hati-hati dengan semua ini. Dipahami ya? Kita menyampaikan dalam rangka untuk i'tibar. Diambil ibrohnya. Iti'ab. Diambil mau'idohnya. Dan hadar. Kewaspadaan. Awas ada fenomena ini. Barakallahu fikum. Diingatkan kaum muslimin supaya menyadarinya. Dan bangkit dari keterpurukannya. Al-Khamisah yang kelima. Khataru tarkil jihad fi sabilillah. Bahaya meninggalkan jihad fi sabilillah. Kalau ada jihad, ya harus fi sabilillah. Itu syar'i. Karena fitnah azakumullah. Ini seperti kata kondisi. Ketika kondisinya memang ada syar'i, ya syar'i, ada jihadun fi sabilillah. Kewajiban orang-orang yang wajib jihad untuk membela agama Allah dengan jihad. Ada fardu kifayah hukum asal, kadang fardu ain dalam beberapa kondisi. Berjuanglah, berjihadlah. Itu di antara upaya untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Seperti yang dilakukan oleh para salafun salih. Mereka berilmu, mereka beriman, mereka beramal, mereka beribadah, meningkatkan kesolehan dan ketakwaannya. Di saat yang sama, ketika ada jihad yang syar'i, mereka tampil membela agama Allah. Sehingga dengan itu mendapatkan izzul Islam wal muslim. Ketika ada, jangan kamu tinggalkan. Kamu jangan lari, kamu jangan kabur. Wahai orang-orang yang memang terkena kewajiban jihad. Ketika ada, tinggalkan. Tidak mau berjihad. Sibuk dengan dunia. Itulah kebinasaan kalian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Kamu jangan lemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini lafaznya umum. Di antara tafsirnya datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah meridainya. Ketika itu momennya perang melawan kaum Romawi. Ini pada masa Futuhat Islamiyah. Perang ya, jihad syar'i. Ketika perang itu ada seseorang pasukan muslim pemberani. Dia dengan gagahnya, dengan senjatanya membelah pasukan kufar wal musyrikin. Perang dia. Memporak-porandakan pasukan kufar dengan pedangnya, dengan senjatanya seorang diri. Ini bukan apa namanya ngawur-ngawuran. Dia punya keahlian, mengahli perang. Dan dia berani mati. Ketika dia maju, ada yang mengatakan, diingkari. Alqa nafsahu ila tahlukah. Oh fulan, ini melemparkan diri pada kehancuran ini. Kok begitu? Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari mendengarkan kata-kata itu. Disampaikan, bukan itu makna ayat. Sampaikan kami dahulu, para sahabat Ansar adalah pembela Nabi kita Muhammad SAW. Membela Islam dengan harta kami, dengan jiwa raga kami, jihad fi sabilillah, perang demi perang kita lalui sampai Allah Jalla wa Ala memenangkan Islam dan kaum muslimin Fathu Makkah. Ketika menang, kami mengatakan sudah menang, sudah jaya. Saatnya kita kembali mengurusi ladang-ladang kurma kami, sawah-sawah kurma kami. Saatnya kita perbaikan ekonomi. Gitu ya, menata ekonomi. Ini dari cara redaksinya ya. Ya, udah menang, mau apa lagi? Taruh pedangnya, perlengkapan perang, udah gak ada lagi perang, udah jaya, udah kita kuasai semua jazirah Arab. Sekarang waktunya perbaikan ekonomi, ngurusi ladang kurma yang di kota Madinah. Turun ayat ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kehancuran. Yang namanya kehancuran, Anda tinggalkan jihad fi sabilillah, sibuk mengurusi harta benda kalian, itu tahlukah. Dipahami? Sehingga justru ketika ada jihad yang syar'i, Anda meninggalkannya, itu kehancuran. Kepengen izzah, kepengen wibawa, kepengen jaya, perang fi sabilillah, syar'i ya, fi sabilillah. Imma syahadah, mati syahid, wa imma ghanimah. Ghanimah dan kemenangan untuk kaum muslimin. Ya, ya ada yang menjadi korban, perlu perjuangan dan pengorbanan. Barakallahu fikum. Ini satu poin di antara yang disebutkan oleh para ulama dan terkait dengan bab ini. Bahaya yang lainnya adalah yang disebutkan dalam hadis, tarkul jihad min asbabi dha'fil min asbabi taslidul dzul 'alal muslimin. Meninggalkan jihad yang syar'i sebab Allah kuasakan kerendahan, kehinaan atas kaum muslim. Sallallahu alaikum dhulla. Umat akan hina, akan semakin direndahkan, akan dihinakan, akan dilecehkan ketika kaum muslimin tidak mau berjihad fi sabilillah. Sebab dhul, kerendahan yang menimpa kaum muslim. Itu masih banyak lagi yang lain, bahaya enggak berjihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Itu kalau ada. Kalau belum ada, sekarang kita belum ada jihad. Maka yang namanya ilmunya diilmui. Hukum-hukum jihad, fiqih jihad dipelajari. Semangat di jiwa dipatrikan dalam hati. Semangat untuk jihad pada waktunya nanti. Ketika tidak ada ya, belum diamalkan. Banyak amal-amal yang lain. Bisa kita kerjakan amal soleh yang lain. Kita kerjakan. Tapi yang namanya semangat ada di sini, ilmunya ada di sini. Sewaktu-waktu ketika ada yang syar'i, jihad yang syar'i, yang real, siap untuk berangkat sebagai para mujahidin. Nah, kata ya. Dipahami insyaAllah ya. Yang keenam, as-sadisatu khatarul a'inah wa yanau minar riba. Bahaya sistem al-a'inah, satu jenis dari yang namanya riba. Diterang tadi ya, dirhamun bidirhamaini bainahuma thawb, pinjam satu dirham dibayar dua dirham, di tengah-tengahnya ada kamuflase pakaian. Apa bahayanya? Yang namanya riba menghancurkan ekonomi umat. Itu pasti. Rasul yang mengatakan demikian. Orang yang semakin menikmati riba, memperbanyak riba, ujungnya zillah wal hawan, kehinaan, kerendahan. Riba menghancurkan ekonomi umat, menghancurkan agama kaum muslimin, membuat lemahnya kaum muslimin, terpuruknya kaum muslimin karena riba. Dengan nas hadis yang kita baca. Secara umum warahmatullahi wabarakatuh, mencari dunia dengan menghalalkan segala cara, mencari dunia dengan menerjang keharaman-keharaman agama, itu juga merupakan sebab lemahnya kaum muslimin, sebab binasanya kaum muslimin. Bil khusus riba al-a'inah, secara umum yang haram-haram kamu cari. Di zaman sekarang banyak contohnya, banyak kejadiannya, orang menghalalkan segala cara. Ini dengan cara maling, dengan cara begal, dengan cara korupsi, dengan jual barang haram, jual diri. Na'udzubillah, ini menggunakan cara-cara riba. Di mana-mana banyak keharaman agama pada niaga mereka. Riil. Ingat, itu merupakan sebab lemahnya kaum muslimin. Bahayanya menghancurkan kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin, melemahkan dunia dan agama kaum muslimin. Allahu musta'an. Riba hukumnya haram. Semua fuqaha sepakat tentang haramnya riba. As-sabi'atu yang ketujuh. Ini sekarang solusinya. Yang ketujuh adalah izzul islami wal muslimin birruju'i ilad-din. Kejayaan Islam dan muslimin, kebangkitan Islam dan kaum muslimin, itu dengan cara kembali kepada agama Islam yang benar. Dia mengatakan la yanzahu, la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kerendahan, kehinaan pada kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian, agama kaum muslim, agama Islam, agama Islam yang benar yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW, sumbernya Al-Quran, sunnah yang sahihah dengan para salaf. Kembalinya dengan sekedar makna rujuk, ilman wa amalan, diilmui, diamalkan, dipegangi kuat-kuat, diamalkan, didakwahkan, disebarkan. Itu cara untuk mengembalikan ke Islam wal muslimin. Dengan cara ini. Dengan cara ini yang disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, enggak ada cara yang lain. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, upaya kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, pemuda kaum muslimin, muslimin secara umum untuk berkomitmen kembali kepada Islam yang benar. Mereka datang ke majelisul ilmi, mengadakan majelisul ilmi, halaqatul ilmi, menyampaikan ilmu Islam, menyampaikan bimbingan Islam, mengkaji Islam, tafaqquh fiddin. Datangnya umat Islam berbondong-bondong ke halaqatul ilmi, majelisul ilmi, mengkaji ilmu agama yang benar, mengkaji ayat yang ayat dengan tafsir yang benar, hadis dengan syarah yang benar, pemahaman yang benar. Itu upaya untuk membangkitkan Islam dan kaum muslim. Barakallahu yang itu melakukan selama ini tarbiyah Islamiyah, taklim, halaqah-halaqah yang kita kerjakan sekarang dan yang dikerjakan sama yang lainnya. Ini adalah upaya untuk mencerdaskan kaum muslimin. Kembali pada Islam yang benar secara ilmunya. Lalu kita amalkan sekuat tenaga bersama-sama. kita sebarkan, kita dakwahkan. Itu adalah solusi syar'i, upaya syar'i, usaha syar'i untuk menuju izul Islam wal muslimin. Ingat, yang akan memulihkan kondisi, yang akan membangkitkan kaum muslimin bukan kita, tapi Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai kaum muslimin, hanya diperintahkan secara syar'i untuk berikhtiar saja. Ikhtiar syar'i. Ayo kembali pada agama kalian. Pelajari Islam yang benar. Ilmui dengan benar. Amalkan Islam. Praktikkan dalam kehidupan kalian. Ibadah yang benar. Akhlak yang benar. Akidah yang benar. Dakwakan. Tarbiyahkan. Itu ikhtiar saja. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yang akan merubah segala sesuatunya. Allah yang mencabut kehinaan tadi. Allah yang mencabut kerendahan tadi. Dan Allah yang menganugerahkan izzul Islam wal muslimin. Ketika ikhtiarnya benar. Jadi jangan terbebani. Kita hanya mengalir saja ya kan. Alami, mengalir, mengkewajiban kita. Belajar, beramal, berdakwah. Tentang agama Allah yang benar ini. Selebihnya Allah yang akan merubah segala sesuatu. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Allah tidak bakal merubah karena satu kaum. Sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Hadza huwa. Ini satu-satunya cara yang roh sebutkan. Menuju izul Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Kembali kepada agama yang benar. Disebutkan dalam sebuah ayat. Untuk menambahkan barakallahu fikum dan cukup banyak yang lainnya, cukup satu ayat ikhwan. Di An-Nur ayat yang ke-55. 56. Allah Jalla wa Ala berfirman memberikan janji kepada orang-orang yang memiliki sifat dalam ayat ini. Dengan tiga janji besar. Dan pasti Allah akan penuhi. Allah tidak bakal mengingkari janjinya. Satu di antaranya adalah kemenangan Islam dan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafalladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمَ الَّذِي طَغَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ini ucapan panjang. Simpel aja. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allah memberikan janji kepada orang-orang beriman di antara kalian, iman. Dan yang beramal soleh di antara kalian, amal soleh. Tiga janji. Yang pertama, sungguh-sungguh Allah Jalla wa'ala akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana menjadikan umat sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Khilafah akan muncul. Dan itu samarah, kita ikhwan. Bukan target utama, itu hasil dari iman Anda dan amal soleh Anda. Allah kasih hadiahnya. Allah kasih pahalanya. Akan muncul khilafah di muka bumi. Kalian wahai kaum muslimin akan menjadi pemimpin dunia. Akan menguasai dunia dengan khilafah Islamiyah Rasyidah yang sah, yang syar'i. Allah yang ngasih. Yang kedua, dan sungguh-sungguh Allah Jalla wa'ala akan mengokohkan tamkin, mengokohkan, menguatkan dan memenangkan untuk mereka agama Islam yang Allah ridai untuk mereka. Islam akan tamkin, tamkin, nasr, izzah. Menang, ditolong, kuat, kokoh, berwibawa, jaya. Namanya tamkinuddin. Bukan nama orang loh ya, ini istilah bahasa Arabnya. yang kita inginkan. Ya, khilafah terjadi. Islam bangkit menuju kejayaannya, kemuliaannya. Ini semua dari Allah Jalla wa'ala. Allah yang ngasih. Ikhtiar kita adalah iman dan amal saleh. Yang ketiga, walayubattilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan sungguh-sungguh Allah akan menggantikan untuk mereka rasa aman setelah rasa takut yang menimpa mereka. Dikasih ketentraman, keamanan, kedamaian, dunianya makmur, sejahtera, negaranya makmur, negaranya aman, negerinya aman, enggak ada rasa takut. Allah yang ngasih. Stabilitas nasional tercapai dalam semua bidang. Rasa aman tercapai di semua negeri. Allah yang ngasih. Syaratnya adalah kamu beriman, beramal saleh. Yang berikutnya, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka semua beribadah hanya kepada aku, tidak menyekutukan aku dengan apapun. Tauhid tanpa syirik. Iman, amal saleh, tauhid tanpa syirik. Allah menegaskan, dan barang siapa yang kufur setelah itu, mereka orang yang fasik. Lanjut, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Wa atiur rasul, taati rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allakum turhamun, kamu pasti akan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Salat, zakat, itu menegakkan, mengamalkan Islam, mentaati Rasul, namanya sunnah tambah bid'ah. Taatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul, taatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu persyaratannya, itu ketentuannya. Ini ikhtiar kaum muslimin menuju izul Islam wal muslimin. Kalau terpenuhi, baru janjinya akan disampaikan. Khilafah akan bangkit, agama Islam akan kokoh dan kuat menuju izul Islam wal muslimin. Izzah, rasa aman, tenteram, damai akan tercapai. Yang merasakan bukan semata-mata individu kaum muslimin, tapi satu bangsa, satu negara, bahkan satu dunia. Ayat ini yang memperinci hadis di atas. Maka upaya, usaha, asbab menuju kebangkitan Islam dan muslimin, izzul Islam wal muslimin, ialah perbaikan akidah umat, mengokohkan keimanan mereka. Islahul aqidati wal iman, perbaikan akidah umat, keimanan umat, al iman. Maka harus belajar akidah yang benar, iman yang benar, diajarkan kepada kaum muslimin iman yang benar, akidah yang benar. Yang kedua adalah tauhid tanpa syirik, perbaikan tauhid, memulihkan tauhid. Ibadah hanya kepada Allah semata tanpa syirik. Belajar tauhid, mengamalkan tauhid tanpa syirik. Yang berikutnya adalah semangat beribadah, semangat mentaati Allah, semangat beramal saleh. Semua amal saleh, terutama yang merupakan syiar Islam, salat, zakat, barakallahu fikum. Dengan semangatnya kaum muslimin mempelajari agamanya dan mengamalkannya, semangatnya mereka dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam, pendidikan Islam di mana-mana, semangatnya mereka mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah di mana-mana, menyebarkan ilmu, menyebarkan bimbingan Islam yang benar, semangatnya umat Islam berbondong-bondong ke masjid, tempat ibadah, untuk beramal saleh, untuk sholat dan segala macam, semangatnya mereka untuk berinfak, bersedekah, zakat dan semisalnya, itu upaya syar'i menuju izzul Islam wal muslim. Yang berikutnya adalah taat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tambah bid'ah. Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan beliau, sunnah-sunnah beliau, taati beliau. Taat Rasul. Sunnah tambah bid'ah. Tauhid tambah syirik. Iman, akidah tambah kufur. Sunnah tambah bid'ah. Amal soleh, ketaatan tambah kemaksiatan. Itu kuncinya. Dan itu sekali lagi dimulai dari individu kita umat Islam. Individu kita anak bangsa. Ini penegasannya. Dimulai dari arus bawah. Then kita masing-masing, lalu yang di sekitar kita bersama-sama memperbaiki semua tadi. Keimanan, akidah yang benar, tambah kufur. Tauhid, tambah syirik. Sunnah, tambah bid'ah. Ta'ah, tambah maksiat. Sama dengan berislam secara kafah. Itu simpelnya. Barakallahu fikum. Masing-masing kita. Lalu mendakwai yang lain. Itu caranya. Bukan dari atas. Paham dari atas? Bukan dari atas. Bukan dari pembahasan kepemimpinan. Bukan terkait dengan urusan kursi jabatan. Bukan langsung membahas khilafah dan daulah. La. Dari bawah. Poin tadi itu sama rohnya. Buahnya, hasilnya. Bonusnya. Setelah mereka beriman, bertauhid, beramal saleh, di atas sunnah, mentaati Rasul, sholatnya diperhatikan, zakat ditunaikan, menjadi hamba Allah yang solihin, yang muttaqin, ala sunnah, muwahhidin. Ketika semua demikian keadaannya, Allah kasih janji tadi. Dengan sendirinya akan muncul daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, memimpin dunia. Dan sudah terjadi. Ada contohnya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Ada contohnya. Islam akan jaya, akan menang, akan kokoh. Tamkin, izzah. Allah yang ngasih. Musuh-musuh agama akan ketakutan menghadapi kaum muslimin. Umat Islam kokoh, kuat, menang. Gak diinjak-injak, gak dihinakan, gak dilemahkan oleh mereka. Kembali sebagaimana semula. Dan efek yang meluasnya lagi adalah negaranya akan tenang, damai, tentram, sentosa, sejahtera, aman. Barakallahu'alaikum. Kalau ini tercapai, yang namanya kondisi yang kondusif dan aman, akan menyertai bab-bab yang terkait dengan dia. Ekonomi akan lancar, semuanya akan lancar, dunia akan lancar, dunia akan barokah. Dikarenakan negaranya aman, kondisinya kondusif. Gitu ya. Itu teori ekonomi. Ekonomi Anda itu akan lancar, akan bisa berkembang kalau kondisinya aman, kondusif. Negara kacau, chaos, banyak perang. Jangan berharap ekonomi berkembang, kabur semua investornya itu. Kalau kondisinya nyaman, tenterang, damai, Masya Allah, itu akan ya'tiha, rizquha, rogo dan mikuli makan. Akan datang rezekinya berlimpah ruah dari semua tempat. Rezekinya berlimpah dan orangnya soleh. Barakallahu fikum. Itu juga akan dialami oleh kaum muslimin. Sudah pernah mengalaminya. Di masa kekhilafan Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya. Daulah Bani Umayyah. Umatnya Masya Allah, salihin, muttaqin, muhaddithin, fuqaha, mufassirin, Masya Allah, ilmunya Masya Allah, dan hartanya melimpah ruah. Sampai ada yang bawa zakatnya, ditenteng, enggak ada yang mau nerima. Kaya semua. Pernah mengalami, dan nanti akan dialami lagi, pada masa Al-Mahdi Al-Muntawar, yang syariah, pokoknya Syi'i, bersama dengan Nabi Allah Isa AS, di akhir zaman nanti. Barakallahu fikum. Semuanya akan kuat. Khilafah, daulah. Isu Islam muslimin, ketenangan, ketenteraman dan makmur negerinya. Sama nanti. Orang yang membawa zakatnya enggak ada yang menerima, barakallahu fikum. Sekali lagi ketika terpenuhi ketentuannya, dari bawah, bukan dari atas. Barakallahu fikum. Izul Islam wal muslimin bukan dicapai dengan acara-acara bid'ah, mohon maaf, acara-acara syirik, acara kufur, itu justru membinasakan umat, menghancurkan umat. Izul Islam wal muslim bukan dengan cara-cara kemaksiatan, cara-cara kemungkaran, hal-hal melanggar syariat, tidak bakal bisa izzah, semakin hancur, semakin lemah. Dikadang berseberangan dengan nas ayat, nas hadis. Ini ayatnya dipraktekan barakallahu fikum. Masing-masing berjuang memberikan andil yang terbaik untuk Islam dan muslimin dengan poin-poin tadi. Ini berlaku untuk para pejabat, para rakyat, yang kaya, yang miskin, yang alim, yang jahil, yang laki, yang perempuan, semuanya. Berjuang bersama-sama mewujudkan poin tadi supaya Allah Jalla wa'ala mengembalikan izul Islam wal muslimin dan yang lain-lainnya yang disebutkan dalam ayat di atas. Barakallahu fikum. Yang terakhir, as-saminatu yang ke-8, at-tamassuku bid-dinil qawim, berpegang teguh dengan agama yang lurus, Islam di atas sunnah, makhrajun min jami'il fitani wal hawan, solusi, jalan keluar dari semua fitnah dan kerendahan. Kepingin lepas dari kehinaan, kepingin lepas dari fitnah-fitnah yang ada, ini kuncinya. Tamasuk bisunnah. Barakallahu fikum. Ini kelengkapan dari pembahasan di atas. Bukan semata-mata Islam akan jaya, tapi juga solusi menghilangkan kerendahan, kehinaan, kelemahan, keterpurukan, ragam fitnah yang diterima oleh kaum muslimin. Hilang, berganti izzah. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Semoga yang disampaikan ini menjadi pencerahan untuk kita semuanya, keilmuan bagi kita semua yang benar, supaya tahu sumber kelemahan kaum muslimin dan berjuang bersama-sama untuk mengembalikan izzatul Islam wal muslimin dengan cara-cara syar'i yang disebutkan dalam ayat dan hadis di atas. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan izzah kepada kaum muslimin, memberikan taufik kepada mereka semua, diberi taufik dengan ilmu syar'i, amal saleh, tauhid, sunnah, sehingga dengan itu hilang ghusaiyah dari mereka, hilang wahan dari mereka, hilang kelemahan dari mereka, hilang dhul wal hawan dari mereka, dan diganti Allah Jalla wa'ala dengan izzah wal nasr wa tamkin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Apakah Islam bisa juga seperti awal kejayaannya? Bisa. Nanti akan dikaji insyaallah tadi kitab ini pada hadis nomor 23. Dua bab setelah ini. Baik, pembahasan judulnya adalah Mustaqbalul Islam ala Minhajin Nubuwah. Masa depan Islam di atas manhaj Nabi. Tentang beberapa hadis yang menjelaskan Rasul memberitakan baik kabar gembira bagi kaum muslimin, nanti di akhir zaman akan ada lagi khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhilafahan di atas manhaj Nabi, khilafah nabawiyah rasyidah. Barakallahu fikum. Ada. Barakallahu fikum. Tunggu saatnya. Yang penting sekarang kita adalah berupaya sekuat tenaga masing-masing memberikan andil yang terbaik untuk mengembalikan izzatul Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukum sutra dalam salat? Kalau sendirian hukumnya wajib. Yang salat adalah wajib. Ada mengatakan sunnah muakkadah. Bagaimana kalau ditinggalkan yang mengatakan wajib, dia berdosa tapi sah salatnya. Karena sutra enggak ada hukum, enggak ada sangkut pautnya dengan keabsahan salat. Tapi amal yang lain yang diwajibkan bagi yang mengatakan wajib atau sunnah mu'akkadah, barakallahu fikum. Resikonya ketika ada yang lewat di depan dia, ini bobitnya sejauh tangan dia menjulur, ada yang lewat di depan dia, yang lewat perempuan yang telah balig atau himar atau anjing hitam, maka batal sholatnya. Dan ini bukan dalam hadis. Lu, sangar ini. Kita akan membunuh para dukun, para normal, memenggal kepalanya. Ustaz. Apakah wajib bagi kita untuk meminta izin pemerintah? Loh, eksekutornya bukan Anda. Itu haknya pemerintah murni. Namanya hak prerogatif gitu ya. Bukan antum. Antum yang berbuat demikian kacau dunia ini. Itu bukan haknya Anda. Kamu kaji dalam pembahasan tauhid, hukuman had bagi para sahir. Hadus sahir Allah batin bisaif. Hukuman had para dukun, tukang sihir dipenggal dengan pedang. Itu hukum syar'inya. Eksekutornya pemerintah dan penguasa. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Hadza huwa. Hati-hati, jangan pas baca asal baca pengamalannya enggak benar. Loh, ada asarnya Ustaz, ada ilmunya, langsung cari dukun, langsung dibunuh. Wah, ini melanggar syariah. Apakah boleh bagi seseorang mengajak ilmu agama namun bukan bidangnya, belum terlalu paham? Jangan. Yang kamu sampaikan yang betul, betul kamu kuasai, kamu pahami. Kalau belum, belajar dulu sampai antum paham, sampaikan. Kecuali kalau satu poin, dua poin yang sudah kamu kuasai, satu ilmu, satu masalah, labas. Tapi kalau bidang ilmu tersebut secara umum yang begitu meluas, enggak boleh. Ya, harus dengan ilmu. Kalau diri kita mulai malas berat taklim, apakah termasuk hubud dunia? Ya, tergantung sebabnya apa malas taklimnya itu. Nah, kalau sibuk dengan dunia, mahalkan segala cara, ya iya. Barakallahu fikum. Ada orang yang enggak hubud dunia sih. Lancar-lancar aja usahanya, pas-pasan. Tapi tadi itu, malas taklim. Banyak asbabnya. Yang jelas, itu penyakit. Jangan dipelihara. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit wahan yang menjangkiti kita? Tadi poin-poinnya, iman, akidah yang benar, tambah kufur, tauhid, tambah syirik, ta'ah, rasul, sunnah, tambah bid'ah, ketaatan, tambah kemaksiatan, ilmu, amal. Itu obatnya. Jadi Anda fokusnya kepada din, dunia sampingan. Fokusnya mengejar akhirat, dunia sebagai yang membantu kalian. Ingat ya, bukan mengharamkan dunia. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki, jadi ma'isyah. Wajib itu. Tapi yang halal, dengan cara-cara halal, untuk yang halal, dengan niat yang solehah. Ada kelebihan, pakai untuk perkara ibadah. Yang dikecam, ambisi dunia, cinta dunia, barakallahu fikum. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Sampun. Ada lagi yang lain? Yang lainnya soalnya ni wallah. Susah, ada yang gak layak ila akhirih. Kok ada ya soal kayak gini ya? Apa hukumnya menjelek-jelekkan guru? Lah apa sih menyatu murid ya kayak apa gitu? Guru kan dimuliakan, dihormati. Kok dijelek-jelekkan? Hati-hati loh, nanti enggak barokah ilmunya antum. Seorang muallim, seorang pengajar ilmu harus memiliki akhlak mulia. Ada adab etika khusus para ulama, para mudarisin, para duat, para thalabatul ilm juga demikian. Ada adab, adab thalibul ilmi, barakallahu fikum. Satu sama lain harus menampilkan adab tadi sehingga interaksinya menjadi bagus. Walaupun kesalahan itu ada padanya, apa riba? Iya, kalau kamu menjelekkan guru kamu dan ada pada dia, itu namanya riba. Kalau enggak ada namanya buhtan. Kadzab itu. Mau yang mana? Kadzab atau tukang gosip? Enggak enak semuanya. Yang betul adalah murid yang soleh, yang pintar, yang beretika dengan gurunya. Dia ada sebab barokahnya ilmu ketika antum menghormati gurunya antum, memuliakan gurunya antum, mengkhidmat gurunya antum dengan khidmat yang syar'i. Barakallahu. Ngerti nggih? Jangan melampaui batas. Syar'i aja ya, Pak. Barakallahu. Ihtiram artinya ihtiram, penghormatan, pemuliaan, khidmat itu di antara sebab barakatul ilm. Barakallahu. Ada ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Kalau boleh saya closing dikit. Ya, ini bukan pengakuan tapi realita. Yang diharapkan, yang sangat diharapkan secara syar'i dan secara urf untuk bisa mewujudkan izzatul islamul muslimin hanya ahlu sunnah wal jamaah salafi. Bukan personal ya, secara manhajiyahnya. Karena mereka lah yang di atas sunnah secara ilmu, secara amal, secara akhlak, secara dakwah, mereka yang ihtimam dengan tauhid tanpa syirik, iman, akidah tanpa kufur, sunnah tanpa bid'ah. Ini secara manhajiyah bukan secara personal. Maka sangat diharapkan dalam mereka. Sementara kelompok-kelompok yang lain yang berseberangan dengan sunnah enggak bisa diharapkan. Wallahul musta'an. Maka berjuanglah untuk itu sebagai pihak-pihak yang memberikan andil yang terbaik dengan harta, dengan khidmat, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan berbagai macam upaya yang halal untuk bersama-sama menuju izzatul islam wal muslimin dengan poin-poin di atas. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.